Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi musalla al-ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu taala. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa rafidatu yadhkuruna, dan orang-orang Syiah menyebutkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Aliya ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib rahimallahu taala sayyidal abidin. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai Ali bin Husain bin Ali dengan nama sayyidul abidin. Wa hadzal aslalahu, dan ini adalah perkataan yang tidak ada sanadnya, tidak ada dasarnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di Minhajus Sunnah dan Ibnu al-Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Dan realitas sejarah pun menunjukkan bohongnya hal ini, karena Ali ibn Husain itu tabi'in. Bagaimanakah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberinya nama dengan nama seperti itu? Faqatallahu al-rafidah, semoga Allah melaknat al-rafidah, ma'akdabahum, betapa gemarnya mereka berbohong, wa askhafa ukulahum, dan betapa akal mereka adalah akal yang tidak sempurna. Bohongnya terlalu memalukan, itu menunjukkan akal yang tidak sempurna. Tabi'in kok dikasih nama oleh Nabi. Wa min aswa'i ma ra'aitu minha, dan termasuk yang paling jelek yang aku lihat minha dari rafidah, at-tasmiyatu biqaulihim, nama dengan ucapan jalbullah bimakna kalbullah. Kama fi lahjatil iraqiyin, kenapa kalbu menjadi jalbu, akan ini lahjah dialeknya orang Irak. Wa inda rafidah, dan menurut orang di kalangan orang-orang Syiah, minhum yusamunahu jalba Ali ay kalbul Ali. Nah, orang-orang Syiah di antara nama yang dimiliki orang Syiah minhum dari Iraqiyin, dari orang-orang Irak, ada jalbu Ali dalam pengertian kalbu Ali, anjingnya Ali. Wahum yaksiduna, dan mereka bermaksud bahwasannya berharap agar anak ini aminan, jadi orang yang amanah, sebagaimana anjing itu sangat amanah dan setia dengan pemiliknya. Kemudian yang kesembilan tentang nama-nama yang makruh, wa tukrah, dan dimakruhkan bernama dengan nama yang ganda atau double. Semisal Muhammad Ahmad, Muhammad Sa'id. Misalnya Muhammad Ahmad, nama sebenarnya adalah Ahmad. Fa Ahmad masalan huwal ism, ini nama sebenarnya. Sedangkan Muhammad yang untuk tabaruk, wahakada, dan seterusnya. Wa yamada'atun lil ishtibahi wal iltibas, dan ini adalah nama yang mada'ah, mendorong untuk ishtibah, tidak jelas, wal iltibas, dan rancu. Walidha, oleh karena itu, lam takun ma'rufatan, nama semacam tidaklah dikenal di masa salaf. Dan ini ada di antara nama-nama yang muncul di generasi di abad-abad belakangan. Kama sabaqat al-isyarati ilaihi, sebagaimana telah lewat isyarat atau pembahasan singkat tentang hal tersebut. Wa yulhaqu biha, dan ditambahkan pada hal ini adalah nama yang disandarkan kepada lafaz Allah selain nama penghambaan, misalnya Hasabullah, Rahmatullah, Jabratullah, Hasya kecuali Abdullah. dan penghambaan, ya. Fawwa min ahabil asma ilallah, karena Abdullah adalah termasuk nama yang paling Allah cintai. Demikian juga nama yang disandarkan pada Rasul, semisal Hasabur Rasul, Ghulamur Rasul. Yang Ghulamur Rasul di sini maknanya adalah Abdur Rasul. Sebagaimana telah di telah beliau sebutkan sebelumnya. Wa bayan tuha, dan telah saya jelaskan, kata Syekh Bakar Abu Zaid, tentang nama-nama yang terlarang ini di Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdiyah. Ya, berkenaan dengan nama ganda, ya, maka yang pertama adalah nama yang di depani, yang diawali dengan kata-kata Muhammad, maka pembahasan tentang hal ini perlu untuk lebih jelas yang perlu dirinci. Yang pertama adalah nama yang dibuka dengan kata-kata Muhammad. Yang ini dalam keyakinan banyak orang awam, ya, ada tambahan Muhammad di depan ini adalah sebagai bentuk tabarruk, ngalap berkah. Maka ini kemudian diyakini ada keberkahan. Ada keberkahan yang akan turun dan didapatkan jika nama anak dibuka dengan Muhammad. Dan ini adalah anggapan yang tidak berdasar, dan oleh karena itu satu hal yang tidak bisa dibenarkan, karena dibangun di atas landasan yang tidak ada dasarnya. Adapun jika tanpa maksud tabarruk, demikian juga nama ganda selain Muhammad, maka di sini Sebekar Abu Zaid menilainya sebagai satu hal yang makruh dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, al-ishtibah wal-iltibas, menimbulkan kerancuan dan kebingungan. Maka untuk illah ini, alasan ini, alasannya adalah menimbulkan kerancuan dan kebingungan. Maka ini kerancuan dan kebingungan ini hanya terjadi di dunia Arab. Kerancuan dan kebingungan ini hanya terjadi di dunia Arab dan tidak terjadi di tempat kita. Yang dimaksud dengan kerancuan dan kebingungan adalah ini rancu dan bingung. Misalnya Muhammad Sa'id, apakah Sa'id ini nama dia ataukah nama bapaknya? Ini nama dia ataukah nama bapaknya, ini jadi tidak jelas, karena sudah ada budaya kalau nama dijejer itu berarti yang kedua adalah nama bapaknya. Muhammad Sa'id itu sudah ada di budayanya orang Arab, ya, saat ini sudah ada image, ada kesan, ya, nama yang kedua itu adalah nama bapaknya. Kemudian nama yang ketiga itu nama kakeknya. Seandainya ada Muhammad Sa'id Abdullah, maka asosiasi awal yang muncul adalah anak ini namanya Muhammad, bapaknya namanya Sa'id, kakeknya nama Abdullah. Oleh karena itu, maka kalau misalnya Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi mempersyaratkan nama paspor itu tiga nama. Tiga nama yang diminta oleh pemerintah Arab Saudi itu maksudnya tiga tobaqoh. Maksudnya tiga tobaqoh, nama anak, nama bapak, kemudian nama kakek. Bukan berarti itu nyuruh orang Indonesia untuk namanya double sampai tiga. Sebagaimana dipahami oleh sebagian orang kita, sebagian jamaah haji. Ini berarti ini. Perlu ini apa ya, bagusnya namanya tiga ini biar nanti kalau mau haji bikin paspornya Ya, bikin paspornya gampang. Nah, sudah namanya tiga syarat haji, paspornya nama tiga. Nah, bahkan umroh juga ya, syarat umroh nama paspornya itu tiga kata. Nah, itu orang kita kan wah ini besok-besok lagi kalau ngasih nama anak itu tiga. Nah, nanti bisa daftar hajinya itu udah langsung pas namanya gitu. Padahal yang dimaksudkan itu tiga tobaqoh. Nah, tiga tobaqoh. Namun karena banyak atau di antara orang kita itu ya namanya sudah tiga, ya sudah jadinya enggak lagi tiga tobaqoh, tiga lapis, lapis nasab, anak, bapak, kakek gitu. Dan sebagian kita karena namanya sudah dua, ya tinggal nambahi nama yang kata yang ketiga, dan itu diambilkan dari bapaknya. Ya, maka istibah dan iltibas di sini, kalau kita bawa ke dataran realita, itu ya bisa kita katakan hanya terjadi di dunia Arab. Karena ini budaya yang betul-betul baru, yang tidak mereka kenal. Ya, ketika ada orang namanya tadi Muhammad Said Abdullah, mereka bingung ini tiga-tiganya nama ataukah ini tiga tobaqoh, tiga lapis nasab. Ini jadi menimbulkan kerancuan, kebingungan. Adapun di tempat kita karena sudah aslinya nama kalau di Jawa itu, aslinya kalau di Jawa nama itu satu kata. Kalau enggak tahu di daerah lain, nama boleh jadi nama bapak, generasi bapak saya atau bahkan kakek saya, itu namanya semuanya satu kata, Surono, Suratijem, satu kata. Maksudnya satu kata. Kemudian generasi bawahnya, kemudian dua kata, generasi setelahnya tiga kata, setelahnya lagi empat kata. Aslinya cuma satu kata, kemudian beredar di generasi ya kurang lebih semisal generasi saya dua kata. Dan itu tidak menimbulkan istibah, di sini tidak menimbulkan istibah, tidak menimbulkan kerancuan. Nah, karena ketika disebut nama depan, nanti akan pertanyaannya nama lengkapnya. Nah, maka kemudian ditambah jadi dua kata, jadi tiga kata. Dan itu nama lengkap. Sehingga illah istibah wal iltibas itu satu hal yang tidak ada di sini dan ada di dunia Arab. Kemudian alasan yang kedua, lam takun ma'rufatan fi hadis salaf, tidak dikenal di ajaran salaf. Dan ini adalah nama yang kurun muta'akhirah. Ya, maka ini satu, dari sisi realita ini satu hal yang benar. Namun apakah dari sini kemudian bisa di kesimpulan hukum makruh? Ya, maka kita maka fihi tahafud, maka kita perlu hati-hati dan tidak bermudah-mudah dengannya. Tentu makruh adalah hukum syar'i, perlu kemudian dalil tegas atau dalil yang atau indikator yang sangat kuat menunjukkan kalau memang menghasilkan hukum makruh. Oleh karena itu maka ya lebih tepat kita katakan bahasanya nama-nama semacam ini adalah nama ganda semacam ini yang beliau sebutkan itu lebih tepat statusnya adalah khilaful aula, menyelisih satu hal yang lebih baik. Itulah kita ragukan bahasanya mencontoh nama para nabi, para sahabat yang nama mereka itu satu kata dan tidak double itu yang lebih baik. Kemudian nama makruh selanjutnya, wa karya jama'atun minal ulama, dan sejumlah ulama itu menilai makruh bernama dengan nama malaikat alaihim assalam. Di sini dicontohkan itu Jibril, Perlu diketahui bahasanya Jibril itu cara bacanya ada banyak. Ada kurang lebih 10 cara baca. Yang terkenal di tempat kita Jibril. Cara baca yang lain Jibril. Dan di antara cara baca yang lain adalah Jibrin. Jibrin itu sama dengan Jibrin itu sama dengan Jibril. Kemudian Mikail dan Israfil. Wa amma tasmiyatun nisa, adapun menamai perempuan dengan nama para malaikat, fadhahirul hurmah, maka jelas haramnya. Karena padanya terdapat penyerupaan dengan orang-orang musyrik yang menjadikan malaikat sebagai anak perempuannya Allah. Ta'ala Allah an kaluhim, maha tinggi Allah dari ucapan mereka. Wa qaribun min hadha, dan mirip dengan hal ini adalah penamaan anak perempuan dengan malakun atau malakatun. Yang ini tentu hanya berlaku dalam konteks bahasa Arab. Malakun dan malakatun artinya ratu. Artinya ratu malakah, dari kata-kata malik, raja, namun ini raja perempuan. Yaitu ratu. Di catatan kaki, lihat kitab Al-Alfat wal-Asalib, di sana ada penjelasan bahasanya malak, makhudun min malak. Itu diambil dari kata-kata al-malak yang makna dasarnya adalah malaikat. Namun ini tentu konteksnya konteks bahasa Arab. Konteksnya konteks bahasa Arab, bukan konteks bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ini ada anak perempuan namanya ratu, maka ya tidak masalah. Tapi kalau kemudian dalam bahasa Arab anak perempuan dikasih nama malakah, nah ini nanti jadinya bermasalah. Karena ini malaikat, ini untuk anak perempuan, berarti malaikat itu identik dengan jenis kelamin perempuan. Nah ini akidah orang musyrik. Bahasanya perempuan, malaikat itu jenis kelaminnya perempuan, dan malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Sehingga pemakruhan untuk malak dan malakah untuk anak perempuan ini dalam konteks bahasa Arab, bukan dalam konteks nama ratu untuk anak perempuan. Kemudian sejumlah ulama memakruhkan menamai dengan nama-nama surat Al-Quran. Toha, Yasin, Hamim, Al-Baqarah, Al-Ma'idah, atau yang lain. Zuhruf, apa? Wa amma ma yadhkuruhu al-awam, adapun yang disebutkan oleh orang-orang awam, bahasanya Yasin, Toha adalah nama Nabi, maka ini satu hal yang tidak benar, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Alamah Ibn Al-Qayyim di kitab Tuhfatul Maulud. Kemudian poin pembahasan yang terakhir, fil makhad minal asma al-muharramah awil makruhah, solusi dari nama-nama yang haram atau yang makruh. Tentu nama yang makruh itu tidaklah kita katakan wajib untuk diganti. Ini satu hal yang tidak mengapa boleh, namun kalau bisa diganti lebih baik. Lain halnya dengan nama yang haram, maka wajib diganti minimal di nama panggilannya. Al-makhad, maka solusinya adalah dengan mengubahnya atau menggantinya dengan nama yang dianjurkan secara syariat atau minimal nama yang diperbolehkan. Sebagaimana telah lewat di poin di pembahasan yang kelima dan keenam. Watulah butahir, dan tuntutan untuk mengubah nama itu, perintah untuk mengubah nama itu tertuju kepada al-wali asyari, wali seorang anak. Al-qasir, ketika anaknya masih qasir, masih anak-anak, belum baligh. Aminal musamma, atau dari si pemilik nama, ba'da bulughi wa rusdihi, jika dia sudah baligh dan sudah dewasa. Maka yang dituntut untuk mengubah nama itu adalah orang tuanya. Jika anaknya masih anak-anak, masih kanak-kanak, tentu dia tidak tahu apa-apa dan tidak tahu caranya. Maka yang dituntut adalah orang tuanya. Kalau sudah dewasa, maka si pemilik nama juga dituntut untuk mengubah namanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengubah sejumlah nama dan memindahnya dari nama syirik kepada nama Islam, dari nama kekafiran kepada nama iman. Dari Bunda Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan mengubah nama yang buruk kepada nama yang baik, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya'lamu dzalika, dan hal ini diketahui oleh siapa saja yang nadhara fi, mentelaah kitab Al-Isabah fi Tamyiz Asma'is Sahabah karya Ibnu Hajar. Waqad istaqra'tuha fi Kitabil Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdhiyah. Dan aku telah teliti dan telah aku simpulkan isi dari Al-Isabah ini berkenaan dengan perubahan nama di kitabnya Syekh Bakar bin Zaid, Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdhiyah, daftar kata-kata yang terlarang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa dhahirun min hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kemungkinan yang lebih mendekati berkenaan dengan tuntunan Nabi dalam mengubah nama adalah mura'atul qurbi finutqi, adalah mempertimbangkan kemiripan dalam pengucapan. Maka dicari kata-kata yang mirip, yang cuma sekedar belok dikit dari nama asalnya. Itu yang kalau dicermati kesimpulannya demikian, kata Syekh Abu Zaid. Contohnya Syihab, nyala api menjadi Hisyam, yang salah satu maknanya adalah dermawan. Jathamah kemudian menjadi Hasanah, wanita yang cantik. Ya, Jathamah artinya pemalas. Ala dilaya milu ilal harokah. Ya, yang tidak punya keinginan untuk beraktivitas. Ya, tidur, melek, tidur lagi, bangun tidur lagi. Nah, Jathamah. Wahakata demikian juga yuhawal misalnya, diubah misalnya Abdul Nabi menjadi Abdul Ghani, mirip. Abdul Rasul menjadi Abdul Ghafur, dekat. Abdul Ali menjadi Abdul Ali, ya, hambanya Allah zat yang maha tinggi. Abdul Husain menjadi Abdul Rahman. Misalnya Hanash, ya, kemudian menjadi Anas. Abdul Qadhim, Qadhim nama tokoh Syiah atau yang diyakini sebagai Imam Syiah, artinya yang menahan amarah mungkin maknanya, jadi Abdul Qadir. Wal muhim, yang intinya adalah tahwilul isim, isim di nama diubah kepada nama yang dianjurkan atau minimal nama yang hukumnya mubah. Kemudian irsyadatun yasunul wukuf alaiha qabla ikhtiyaril al-ismi. Beberapa arahan yang baik untuk al-wukuf alaiha diketahui sebelum memilih nama. Fi safahatil qadimah, di lembaran-lembaran setelah ini terdapat dalilun, daftar yang isinya taliatun, sejumlah dari al-asma al-muntaqah, nama-nama pilihan hasabal imkan, sesuai dengan kemampuan yang ada. Abra, yang ini, nama pilihan ini, abra disaring berdasarkan kaidah-kaidah syariah dan lughawiyah, dari menimbang teks dan makna. Faya, maka nama-nama ini meskipun tidak begitu banyak, tergolong sedikit, namun dia insya Allah adalah banyak dan berkah. Yang pertama, tidak semua kullu qadimin yakunu hasanah, tidak semua nama yang ada di masa silam nama yang baik likidami semata-mata karena ada di masa silam. Kata beliau, ada sejumlah nama meskipun dia adalah nama yang ada di masa silam, aku tidak sebutkan karena maknanya bukanlah makna yang bisa diterima, bukan makna yang bagus. Wa hunaka asami, dan ada sejumlah nama yang itu merupakan nama netral, bisa dipakai laki-laki dan perempuan. Lam adzkurha, aku tidak menyebutkannya, illa nadir illa manadara, kecuali jarang-jarang saja. Contohnya asma. Lakin la adzkurhu namun aku tidaklah menyebutkan nama-nama yang netral tadi kecuali fi alamiyatihi al-ghalibah alaihi, untuk penamaan yang dominan atau penggunaan yang dominan untuk nama tersebut. Mungkin asma itu beliau katakan nama yang netral, bisa dipakai laki-laki ataupun perempuan, namun yang dominan dipakai oleh perempuan nanti, maka nama tersebut beliau masukkan di daftar nama anak perempuan. Lida, oleh karena itu fa nunabi, kami ingatkan untuk bagusnya pilihan nama. Ida jawas tahadihil qa'imah, ya, qa'imah artinya daftar. Jika Anda telah melewati dan membaca daftar ini, maka setelah Anda lihat-lihat ya, semua nama yang disampaikan oleh Sebakar Buzaid di sini, maka satu hal yang patut untuk diperhatikan dan diingat. Yang pertama, jika Anda ingin memilih nama untuk anak Anda, perhatikanlah mayatala'am, yang sesuai, yang cocok, mi'ma'a ahli baitika, bersama nama-nama keluargamu dan strata sosialnya dan lapisannya, strata sosialnya. Walidhalika, oleh karena itu, ya, aku tinggalkan sejumlah nama padahal itu boleh secara syariat. Karena itulah tatala'am tidak sesuai dengan orang Arab yang tinggal di jantung Jazir Arabiyah. Mungkin maknanya adalah Arab Saudi. Namun itu tidak cocok kalau itu jadi nama untuk orang Arab Saudi. Menimbang tobaqat, menimbang suku, menimbang yang apa yang beliau sebutkan tadi. Wa natijatan, dan dampak dari tidak kecocokan saat memilih, ketika ayah memilih sebagian nama, taruh Anda lihat ada orang yang mengubah namanya setelah baliknya, because dengan tujuan agar cocok bersama nama ahlu darihi wa qabilatihi, nama orang-orang di daerahnya dan sukunya. Kemudian idza qalabta al-ikhtiyar, dan jika Anda telah bolak-balik untuk memilih min hadza dalil dari daftar nama ini, misalnya bolak-balik mau pilih nama yang mana, falyakun ala wujuhin, maka hendaklah ada beberapa aspek yang dipertimbangkan. Idza nadaitahu, gimana kalau Anda memanggil anak tersebut dengan namanya? Ustaz, enak enggak didengar di telinga? Ya fulan misalnya. Ya Ayub, oh dah enak, ya, dah dirasa, ya tidak ada masalah. Kemudian idza kunita bihi, jika Anda berkunyah dengannya, nyaman tidak ada disebut dengan ya Aba fulan. Kemudian jika Anda menasabkannya kepada namamu, dan sejauh mana kecocokan nama lil maulud, nama bagi si anak ini di fase-fase kehidupannya sejak kecil sampai dewasa. Apakah ini nama yang cuma cocok untuk kecil namun tidak enak kalau untuk dewasa, maka itu patut dipertimbangkan. Wa in aharos ta'ala tanasubi asma'i jami'i waladik, jika Anda kemudian berkeinginan antusias untuk menjelaskan nama semua anak-anakmu, fawa dhaukun rafi', maka itu cita rasa yang tinggi, wa tadqiqun jamil, dan itu adalah tadqiq, satu hal yang jelimet, satu hal yang rumit namun indah. Wa akhiran, dan yang terakhir saran beliau, la yakhlu baituk min hadil asma' syarifah, jangan kosongkan rumah Anda dari nama-nama yang mulia, agung dan berkah ini. Nama Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, Ibrahim, kalau perempuan Aisyah dan Fatimah. Ya, sebelum kita baca sedikit tentang dalilul asma atau daftar nama, maka tadi disampaikan bahasanya ya, di antara nama yang makruh menurut sebagian ulama Namun Syekh Bakar tidak menjelaskan secara tegas pendapat beliau, cuma beliau nisbatkan sebagai namanya makruh menurut sejumlah ulama adalah bernama dengan nama malaikat. Dan beliau contohkan dengan nama-nama yang jelas adalah nama malaikat Jibril, Jibril, Mikail dan Israfil. Maka berkenaan dengan nama malaikat tentu ada sejumlah nama yang itu nama jelas adalah nama malaikat. Ada yang kemudian sebagian orang salah paham, dikira itu nama malaikat tebal sifat malaikat, misalnya Raqib Atid, diyakini sebagai nama malaikat, padahal itu sifat malaikat pencatat amal, sifatnya Raqib, mengawasi, bukan namanya namun sifatnya. Kemudian ada demikian juga ada nama yang terkenal sebagai nama malaikat namun validitasnya bermasalah. Contohnya adalah Ridwan. Validitasnya bermasalah. Dia terkenal di tempat kita sebagai nama malaikat namun validitasnya bermasalah. Dan ada bahasan yang cukup bagus tentang masalah nama Ridwan di Multaqa Ahlil Hadis di internet. Akan saya bacakan sedikit darinya. Nih, kalau di sana disampaikan oleh penulis Bamastar dan apa yang terkenal bahasanya nama penjaga surga adalah Ridwan, kamu huwa masyhur sebagaimana satu hal yang masyhur, ghairu sahih adalah satu yang tidak benar. Li adami wurudid dalil asy-syar'i as-sahih 'alaih, karena tidak adanya dalil yang sahih yang menunjukkan kalau Ridwan adalah nama malaikat penjaga surga. Waqad ishtahara, meskipun itu populer di lisan banyak dari ulama ketika di buku-buku tafsir dan sarah-sarah hadis. Minimal ulama di sini bisa kita contohkan adalah Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim termasuk yang mengakui bahasanya Ridwan adalah nama malaikat penjaga surga di kitab beliau Hadi Arwah. Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, waqad sama Allah Subhanahu wa taala kabira hadil khazanah Ridwan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menamai pimpinan malaikat penjaga surga dengan nama Ridwan. Wahuwa ismun mustaqun, dan tidak ada satu nama yang diambil dari kata-kata ridha. Wasama khazina nar malikan, dan Allah namai malaikat penjaga neraka malik, yang diambil dari kata-kata al-mulk, yang artinya kekuatan dan syiddah keras. Demikian juga di antara yang mengakui dan menetapkan Ridwan sebagai nama malaikat penjaga surga adalah Ibnu Katsir di kitabnya Bidayah wan Nihayah. Beliau Ibnu Katsir mengatakan wa minhum al-muwakkaluna bil jinan wa idatil karamah li ahliha wa tatiatil diafah li sakiniha. Di antara malaikat ada malaikat yang ditugas untuk ngurus surga, menyiapkan pemuliaan yang Allah siapkan untuk penduduk surga dan menyiapkan jamuan untuk penghuni surga berupa pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman dan yang lainnya yang belum pernah dilihat. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan belum pernah bisa dibayangkan oleh hati manusia. Wa khazinul jannati malakun yuqalu lahu Ridwan, kata Ibnu Katsir. Dan penjaga surga adalah malaikat yang disebut dengan Ridwan. Kata Ibnu Katsir, ja'a musarrahan bihi fi ba'dil ahadis. Nama Ridwan itu ditegaskan secara belak-belakan disebutkan di sejumlah hadis. Namun beliau tidak menyebutkan hadis yang beliau maksudkan. Ya, dan di antara yang menetapkan bahasanya Ridwan adalah nama malaikat penghuni penjaga surga itu ada juga di buku al-wajiz fi aqidati salaf as-salih ashabil hadis. Di sana juga menetapkan demikian. Ada juga saya Atiyah Salim di Sarah Arba'in, Sarah beli untuk Arba'in Nawawiyah. Nah untuk kemudian, namun tadi dikatakan Ibnu Katsir itu ada dalilnya secara tegas di sejumlah hadis, namun hadis-hadis yang ada adalah hadis-hadis yang bermasalah. Ya, di antaranya adalah hadis mungkin yang nama kitabnya agak dekat diatkan oleh Baihaqi di Syu'abul Iman dari Ibnu Abbas marfu'an sabda Nabi idza kana awalu lailatin min syahri Ramadan nada al-Jalil. Maka jika di awal pertama malam pertama bulan Ramadan Allah Al-Jalil menyeru Ridwan penjaga surga, maka memanggil Ridwan penjaga surga, jelas ada kata-kata Ridwan khasinal jannah. Lalu Ridwan pun mengatakan la baik wa sa'daik, dan isi hadisnya kemudian Allah perintahkan untuk membuka surga dan Allah perintahkan malaikat Malik untuk menggembok neraka. Nah, hadisnya adalah hadis palsu, dinyatakan palsu oleh Ibnu Jauzi di Al-Mawdu'at, demikian juga Syaukani di Fawaid Al-Majmu'ah serta Al-Albani di At-Tarhib wa Tarhib. Ada juga hadis yang dinyatakan oleh Ibnu As-Sakir. Dinyatakan oleh Qadha'i di Musnad Syihab, jauh sekali ya. Nama kitabnya sangat enggak terkenal. Ada juga dilihat kalau Daruqutni, agak dekat kalau Daruqutni, agak sering kita jumpai ini. Tentang masalah nama Ridwan ada juga perkataan Syaikh Mustafa Al-Adawi. Beliau mengatakan wa amma ma jaa'a anna Ridwan khasinul jannah fal a'lamu fihi khabaran sahihan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat yang mengatakan Ridwan adalah nama penjaga surga, maka aku tidak ketahui adanya hadis yang sahih dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga fatwa lajnah. Namun di Majmu'ah Tsaniyah di kumpulan yang kedua. Perlu diketahui sekarang fatwa lajnah sudah sampai Majmu'ah Tsalitsah. Majmu'ah Al-Ula yang Majmu'ah yang pertama saja sudah sampai lengkapnya jilid 27. Kemudian ada Majmu'ah Tsaniyah, ada jilid baru lagi dari 1 ke sampai berapa. Kemudian sudah ada sekarang Majmu'ah Tsalitsah. Nah ini kalau Majmu'ah Al-Ula secara umum diriasah Syaikh bin Baz. Kalau di Majmu'ah Tsaniyah nampaknya yang fatwa-fatwa dari yang mulai dipimpin oleh Syaikh Abdul Aziz Al-Syekh. Nah ini di Fatwa Lajnah Majmu'ah Tsaniyah jilid yang kedua. Ada pertanyaan, hal Ridwan khasinul jannah wa aina warada ismuhu? Apakah benar Ridwan adalah nama malaikat penjaga surga dan di manakah kita jumpai nama tersebut? Di manakah riwayatnya? Jawaban Lajnah al-masyhur indal ulama, yang populer di kalangan para ulama bahasanya nama penjaga surga adalah Ridwan. Wa ja'a dzikruhu fi ba'dil ahadits allati fi tsubutihan nadharun. Yang disebutkan di sejumlah hadis namun validitasnya itu bermasalah. Wallahu a'lam. Ini fatwa yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid sebagai anggota, Saleh Fauzan sebagai anggota dan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh sebagai ketua lajnah. Maka kesimpulannya fasahih, maka yang benar bahasanya kita katakan untuk malaikat penjaga surga sebagaimana bahasa yang ada dalam hadis-hadis sahih, yaitu khazinul jannah atau khazanatuha, penjaga surga tanpa menetapkan namanya. Ya, keterangan yang lain tentang hal ini adalah ada ahli hadisnya Saudi sekarang ini, Syekh Muhammad Abdullah As-Sa'ad, beliau mengatakan di sarah beliau untuk usul-usul salatah, lam yasbut anna khazinal janati ismuhu Ridwan, tidaklah benar, tidaklah valid nama malaikat penjaga surga adalah Ridwan. Dan ada juga perkataan Syaikhul Utsaimin di Majmu' Fatawa beliau jilid yang ketiga, kalau Syaikhul Utsaimin mengatakan wa amma Ridwan famuakalun bil jannati, adapun Ridwan maka dia adalah malaikat yang bertugas mengurusi surga. Wa ismuhu hada laisa sabitan thubutan wadihan, namun nama Ridwan ini sebagaimana nama malaikat penjaga penjaga surga, laisa sabitan thubutan wadihan, tidaklah valid dengan validitas yang jelas sebagaimana validnya nama Malik untuk penjaga neraka. Akan tapi lakinnahu masyhurun inda ahlil ilmi bihadal ismi, cuma populer di kalangan para ulama dengan nama ini, wallahu a'lam. Oleh karena itu kesimpulannya dari sisi, kalau dari sisi kemasyhuran memang diakui sebagai nama yang populer sebagai nama malaikat penjaga surga, namun dari sisi validitas, kualitas, maka maka dasar untuk nama-nama tersebut adalah hadis yang dhaif, bahkan hadis yang palsu. Untuk kemudian di lembar terakhir di daftar nama anak perempuan ada catatan kaki. Penegasan dari Syekh Bakar Abu Zaid, lam azkurna ilah, aku tidak menyebutkan nama Nailah atau Naila li'anahu ismu sunamin, karena itu nama berhala. Di huruf nun untuk nama perempuan Najah, Najiyah, Najla, Nada, Nada embun artinya Nazihah, bersih, Nusaibah, Naimah, Nufaisah, bentuk tazhir dari Nafisah artinya wanita yang berharga. Ada juga nama yang saya jumpai, ada beberapa orang yang tergolong mungkin orang tuanya itu orang tua sudah ngaji, namun ngasih nama anaknya Nashwa. Padahal Nashwa artinya mabuk, mabuk karena khamr. Ada kemudian ibu-ibu kemudian kunyahnya Umun Nashwa. Wah, ibunya mabuk. Ibu mabuk. Karena sebagian buku nama ngasih nama ngasih kemudian Nashwa untuk anak perempuan dengan dalam artian riang gembira, padahal Nashwa itu riang, namun riang fly karena apa, mabuk, itu kan gembira kan orang kemudian orang mabuk itu kan fly ya, katanya lo nggak tahu nih. Dia merasa gembira, senang. Nah itu Nashwa, senang mabuk, senang karena mabuk itu Nashwa. Nah sama buku panduan nama gak tahu siapa ini, Nashwa artinya gembira, senang. Tapi gembira yang mana dulu kan? Ini gembira mabuk kan? Gembira mabuk. Dan sebagian orang kemudian ngasih cari nama untuk anaknya dengan googling di internet. Maka ini satu cara-cara yang tidak benar, ya. Yang kemudian cara yang aman untuk ngasih nama kalau mau kemudian dengan bahasa Arab, ya, adalah kemudian dengan tanya orang yang bisa bahasa Arab. Sehingga bisa ngecek itu, ya, kalau dia bolehlah punya inspirasi ngasih nama ini, namun putusan akhirnya coba di cross-check-kan, bukan ke Google, bukan ke ini, namun tanya ke orang yang menguasai bahasa Arab, bisa ngecek ke kamus, ya. Ya, kemudian jangan kemudian ngandalkan nama-nama pilihan dari yang diajukan oleh sejumlah orang yang kita juga tidak tahu validitas pemahamannya, ya, keilmuannya, nanti kemudian tadi seperti naswa gembira, nah, pada itu gembiranya mabuk, nah, bukan gembira dalam artian ceria, dalam artian ini, namun gembira, gembira mabuk. Atau kemudian ada beberapa nama yang saya sudah carikan artinya di nama untuk laki-laki. Jadi nama-nama laki-laki ada nama Athal. Athal pakai tha itu syarafun wa majdun, artinya kemuliaan. Kemudian ada nama Athir pakai tha, itu bisa kemudian artinya kilatan pedang, bisa artinya lebih unggul daripada yang lain. Ada nama Aus, ya, kalau di kamus artinya serigala. Ada nama Jasir, itu artinya syuja, pemberani. Ada nama Hariz, Hariz pakai za, itu artinya benteng. Itu yang sempat saya cari. Kemudian kalau ingin tahu lebih detail, ya bisa kemudian merujuk ke kamus. Yang jelas ini sudah disaring oleh Sebakar Abu Zaid. Secara umum kalau antum milih dari daftar ini, insya Allah tidak salah. Tapi kalau dari buku-buku yang lain, saya nggak jamin. Ya. Kalau di sini saya jamin antum tidak keliru. Ya. Kemudian penutup wa khitaman dan penutup as'alullahal alil a'la ayakuna hadal bahsu hadian li tariqil amthal fil itiba. Aku mohon pada Allah yang maha tinggi, al-a'la yang maha tinggi, agar Allah jadikan tulisan ini, bahasan ini hadian memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih baik fil itiba dalam mengikuti Nabi wasabilan dan jalan yang mengantarkan kepada ridha Allah, ridha Allah Ta'ala wa sallallahu ala nabina wa abdihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian yang kita baca, yang kita kaji dari risalah Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu taala. Allahumma alim lama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.